Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bersua di radio kesayangan kita 1467 AM atau di radiomuslim.com dan juga Facebook yang menyiarkannya. Alhamdulillah ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat dimudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu, menambah iman dan takwa kita sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang lezatnya ataupun indahnya ketaatan. Seperti biasa, kitab yang akan kita kaji adalah kitab Sayyidul Khadir yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Al-haqqu jalla jalaluhu aqrabu bi'ilmihi ila 'abdihi min hablil warid." Allah azza wa jalla, Allah jalla jalaluhu itu lebih dekat kepada hambanya daripada tali sendalnya. Lakinnahu 'amala al-'abda mu'amalat al-ghaibi 'anhu al-ba'idu minhu. Akan tetapi seorang hamba bermuamalah dengan Tuhannya seakan-akan dia sedang bermuamalah, berinteraksi dengan zat yang sangat jauh daripadanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami itu lebih dekat kepadanya daripada tali ikat sendalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Jika kita hadirkan kesadaran ini ataupun keyakinan ini di dalam hati kita, maka akan muncullah muraqabatullah. Yaitu kita akan muncullah kesadaran bahwasanya kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan tersebut, kita menjadi malu untuk bermaksiat. Kita menjadi segan untuk berbuat dosa. Seperti segannya seseorang yang hendak berbuat kesalahan di hadapan sosok yang sangat dia hormati. Ya, sosok yang sangat dia segani gitu. Dia tidak enak melakukan kesalahan. Makanya manusia itu biasanya ya kalau dia berada di tempat-tempat yang tidak ada orang yang mengenalnya, maka dia leluasa berbuat dosa. Ya, makanya para perampok-perampok, penjahat-penjahat itu kalau beraksi biasanya bukan di kampung halamannya, ya. Bukan di daerahnya, tapi akan dia beraksi di daerah lain. Ya, dia akan lebih leluasa melakukan kejahatan ya, daripada melakukan kejahatan di tengah orang-orang yang dia tahu, ya, yang dia segani. Gitu. Maka interaksi kita ketika hendak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghadirkan rasa segan tersebut. Segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Jangan kamu lihat kecil besarnya dosa. Kalau itu dosa kecil kemudian kita pandang kecil, kita pandang remeh. Kalau dosa besar baru kita takuti." Jangan pandang kecil dan besarnya dosa. Tapi pandanglah kepada siapa kamu bermaksiat. Pandanglah kepada siapa kamu bermaksiat. Nah, jika itu hadir dalam diri kita, kita akan segan. Yang siapa? Siapakah yang kita maksiati? Siapakah yang kita langgar perintahnya? Yang kita langgar larangannya dan kita selisih perintahnya itu yaitu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah inilah energi positif kalau kita menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat basir. Allah Subhanahu Wa Taala sami'un basirun, maha mendengar, maha melihat. Allah mendengar suara apapun, baik yang keras maupun yang lirih. baik yang diucapkan maupun yang diucapkan dalam benak, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melihat yang tampak maupun yang tidak tampak. Bahkan sampai dikatakan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Tidaklah ada daun yang berjatuhan di muka bumi ini, baik itu yang demikian juga biji-bijian dan juga segala yang kering dan yang basah, melainkan semua itu tercatat di dalam kitab yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala tahu sampai ke masalah daun ya. Hari ini, jam ini, detik ini tuh ada berapa daun yang jatuh di bumi ini, di mana saja letaknya, sampai segitu aja tahu. Apalagi manusia yang fisiknya lebih besar daripada daun, ya, lebih tampak daripada daun. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui yang ghaib, yang tidak tampak dan yang tampak. Nah, sehingga memang sepatutnya kita menghadirkan muraqabatullah itu, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara apa namanya ya, jalan agar kita bisa sampai kepada itu adalah kita segan kepada Allah. Nah, orang kalau berbuat kejahatan, di situ ada CCTV yang mengawasinya, dia akan merasa lebih merasa apa? Ada ketidakleluasaan untuk berbuat dosa ketika itu. Berbeda ketika dia tidak ada CCTV gitu kan. Padahal itu hanya pengetahuan makhluk gitu. Ya, ini gimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung, sangat kita hormati, maha sempurna segala nama dan sifatnya. Ya. Tuhan yang mulia, Tuhan yang mulia di dunia dan di akhirat, di awal dan di akhir. Yang patut sangat kita segani atau kita muliakan di dalam hati kita. Faqulubul juhali tastasy'iru al-bu'da. Hati orang-orang yang bodoh merasa dia akan jauh. Dia merasa dia jauh dari Tuhannya karena dia enggak melihat Allah. Ya. Walidzalika taq'u minhumul ma'asi, sehingga terjadilah maksiat. Idzlau tahaqqaqat muraqabatuhum lil hadirin nadir, lakaful kaffa anil khotaya. Seandainya mereka menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan perasaan merasa diawasi oleh zat yang selalu hadir dan selalu melihat, sungguh mereka akan berhenti dari berbuat kesalahan. Hati orang-orang yang bodoh, mereka tidak merasakan muraqabatullah, tidak merasa Allah itu dekat. Padahal sejatinya Allah itu sangat dekat. Pengetahuan Allah, pengawasan Allah kepada kita itu sangat dekat. Ya. Pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu sangat dekat. Kenapa orang kok terkadang dia ataupun seringkali manusia merasa dia itu jauh dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau terkadang futur, lalai, kemudian dia terjatuh dalam dosa, ya seakan-akan Allah itu enggak melihat dia. Disebabkan oleh al-juhal, al-jahl, sebabnya adalah kebodohan. Makanya orang yang bermaksiat itu disebut yang orang yang bodoh ya, seperti dalam disebutkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an ya. Baik, disebut sebagai orang yang bodoh di dalam Al-Quran ya. Dalam sebuah Al-Quran. Ya, disebut bodoh ya, karena mereka, ya, seperti yang dijelaskan dalam kitab ini, mereka merasa ya, mereka bodoh daripada pengawasan Allah SWT. Padahal Allah itu dekat. Mereka merasa Allah itu jauh, padahal Allah itu lebih dekat daripada tali sendal yang kita pakai. Wal mutayaqqiluna 'alimu qurbahu, adapun orang-orang yang sadar, orang-orang yang hatinya sadar, dia tahu bahwasanya Tuhannya itu dekat. Fahadaratuhumul muraqabah, sehingga hadirlah di dalam jiwanya perasaan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaffatuhum 'anil indisat, sehingga mereka tidak berani melakukan perbuatan dosa. Walau la nau ta'zimatin ala ainil muraqabatil haqiqah. Lamman basatat kaffun bi aqlin wala qadarat ainun ala nadharin. Seandainya bukan karena pengagungan, ya, bukan karena pengagungan seorang hamba kepada Tuhan yang selalu mengawasinya. Kalau bukan karena pengagungan yang hakiki seorang hamba kepada Tuhan yang selalu mengawasinya, niscaya seorang itu tidak akan berhenti, ya, dari berbuat maksiat ataupun berbuat dosa. Jadi tidaklah seorang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, melainkan sekadar itu pula, ya, kadar atau sebesar itu pula kadar pengagungannya kepada Allah itu berkurang. Ya. Makanya benar kalau Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi ini semuanya akan Allah genggam pada hari kiamat. Nah, ayat ini menyangkut orang-orang kafir tentu saja, yang mana mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat ini juga menyinggung orang-orang yang taat, orang-orang beriman. Karena setaat apapun manusia, dia adalah tempatnya salah dan kekurangan. Sehingga tidak mungkin manusia itu bisa sampai pada tahapan ataupun pada situasi, ya, di mana dia telah menunaikan pengagungan kepada Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi setinggi apapun ketaatan kita, setinggi apapun keikhlasan kita, itu belum bisa menyentuh keagungan Allah yang sebenar-benarnya. Karena memang, ya, ilmu kita terbatas. Wala yuhituna bihi ilma, kata Allah. Manusia, pengetahuan manusia itu tidak bisa meliputi keagungan Allah secara keseluruhan. Kalau kita tidak, ilmu kita, pengetahuan kita terbatas, tidak bisa meliputi keagungan Allah secara keseluruhan, maka itu menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin bisa mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Demikian juga Allah sembunyikan sifat-sifat Allah, ada sifat-sifat Allah dan banyak sifat-sifat dan nama Allah yang Allah sembunyikan yang hanya Allah yang tahu, atau hanya Rasulnya, ya, hanya sebagian makhluk yang tahu. Seperti disebutkan dalam salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku memohon kepada Engkau ya Allah melalui semua nama yang Engkau miliki, sammai tabihi nafsak, yang telah sammai tabihi nafsak, yang Engkau namai sendiri, nama yang Engkau sematkan sendiri kepada diri Engkau ya Allah. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang Engkau sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam kitab-kitab-Mu. Au istatsartahu fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu. Ada nama-nama dan sifat Allah yang kita tidak tahu, yang Allah kabarkan dalam Quran dan Sunnah, belum semuanya. Ini menunjukkan manusia setaat apapun tidak akan bisa menyentuh pengagungan kepada Allah yang sebenar-benar pengagungan. Itu kalau manusia berada dalam kondisi paling taat, berada dalam kondisi misalnya tidak ada setitik pun dosa dalam hidupnya yang dilakukan. Bagaimana jika hidupnya penuh dengan dosa, hari-harinya penuh dengan dosa, maka tentu teramat jauh, ya, betapa jauhnya dia dari pengagungan kepada Allah yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu hendaklah pesan ini menjadi kesadaran bagi kita, ya, bahwa untuk membangkitkan semangat, ya, membangkitkan perjuangan, ya, semangat berjuang untuk mengagungkan Allah dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin apa yang kita mampu, ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, tidaklah seorang itu berbuat dosa melainkan itu menunjukkan kadar pengagungannya kepada Allah itu berkurang di dalam hatinya. Wa mata tahaqqaqatil muraqabatu hasalal uns. Setiap kali muraqabah, perasaan merasa diawasi oleh Allah itu hadir dalam hati, maka akan hadirlah kebahagiaan, akan hadirlah ketenangan. Ya. Orang yang bahagia itu memang orang yang dia hanya perhatian kepada penilaian Allah. Ya, yang hanya perhatian kepada pengawasannya Allah, bukan yang sibuk dengan penilaian manusia. Kalau orang itu dalam berbuat, dalam berkarya, dalam melangkah, dalam beramal, yang menjadi penggeraknya adalah penilaian manusia. Ya, menjadi penyemangatnya adalah penilaian manusia. Maka itu dia tidak akan senang hidupnya, dia akan dihantui dengan kegelisahan. Bayangkan saja ketika seorang sebelum orang yang mengharapkan pujian manusia, ya, mengharapkan penilaian manusia itu. Ketika sebelum beramal, dia sudah berharap, moga-moga orang-orang bisa ngasih like ke saya. Moga-moga orang-orang kasih pujian ke saya. Sebelum beramal, dia sudah berharap seperti itu. Nah, ketika beramal, apakah dia pasti dapat pujian dari netizen atau dari orang-orang? Apakah dia akan... pasti akan mendapatkan pujian dari manusia, itu belum tentu. Ya, kadang dipuji, kadang enggak. Tidak pasti mendapatkan pujian. Ini ya. Andaikan saja dia dapat pujian. Apakah ketika itu dia sudah pasti puas dengan ganjaran berupa pujian diberikan oleh orang-orang yang dia riai? Belum tentu. Belum tentu dia puas. Mungkin dia ingin dipuji, dikasih apa namanya, emote love gitu kan, pujian super, ternyata pujiannya cuma biasa saja, cuma datar. Ya. Pengennya dia okay, keren banget ya, wah keren kamu nih, ternyata cuma oh ya keren, ya, jadi ataupun okay lah sip gitu. Jadi pujian manusia pun kadang-kadang ya seringkali juga tidak sesuai dengan harapannya. Apalagi kalau dia beramal yang tadi sudah berharap dipuji orang-orang, ternyata enggak dipuji gitu. Andaikan dia sudah mendapatkan pujian yang sudah dia inginkan sesuai dengan ekspektasinya sebelum dia beramal. Nah, kemudian apakah nanti ketika beramal berikutnya dia akan mendapatkan pujian yang sama? Belum tentu. Ya, beramal lagi pengen dapat pujian yang sama, ternyata enggak. Makanya orang yang berbuat ya, beramal ya, kemudian menjadikan perhatian manusia sebagai sebagai tujuannya, ya, itu tidak akan bahagia hidupnya itu. Kita itu kalau berharap kepada manusia itu pasti kecewa, ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkenan hambanya itu berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita menghadirkan perasaan hanya cukuplah Allah yang mengawasi, yang menghadirkan perasaan merasa diawasi oleh Allah SWT, itu tenang hidupnya. Ya. Wa mata, ya. Wa inna ma yaqa'ul uns bi tahqiqit ta'ah. Kebahagiaan, kelezatan hidup itu akan tercapai ketika seorang melaksanakan ketaatan. Wa anna al-mukhalafata tujibul wahsyah wal muwafaqatu wal muwafaqata mubsatatul muta'annisin. Karena menyelisihi perintah-perintah Tuhan itu menghadirkan kegelisahan hidup, ya, ataupun menyebabkan tersia-sianya hidup ini. Wal muwafaqatu, adapun taat kepada perintah-perintah Allah itu menjadi sebab datangnya kebahagiaan. Fayaladzati 'aysyil muta'annisin, betapa bahagianya hidup orang-orang yang menghargai hidupnya. Wa ya khasarul mustauhishin, dan betapa ruginya orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya. ليست العبادة والطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها مجرد الصلاة والصيام وتخليط بينهما. Ibadah itu bukanlah seperti yang dibayangkan. Ibadah itu bukanlah sekedar seperti yang dibayangkan oleh orang-orang bodoh, bahwa ibadah itu hanya sebatas sholat, hanya sebatas puasa, atau yang lainnya. Wa innama ta'atu, akan tetapi ibadah itu adalah al-muwafaqatu bimtithalil amri. Ya, melakukan perintah-perintah Allah. Wajtinabin nahyi, dan menjauhi segala larangan Allah. Hadza huwal aslu wal qa'idatul kulliyah. Inilah pondasi daripada ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya masjid dan segala kegiatan yang berkaitan dengan masjid. Salat, ya, ataupun ibadah-ibadah mahdhah, puasa, ya, zakat, ya kan? Ibadah bukan itu saja. Ia itu ibadah. Ya, tapi ibadah bukan hanya itu. Ya. Ketika kita memandang ibadah, maka ibadah itu kita pandang substansinya. Bahwa pokok daripada ibadah itu apa? Ta'atul amr, imtithalu awamirillah, wajtinabu an-nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah ibadah. Ya, jadi bukan hanya sholat, puasa, zakat. Jadi bukan berarti seorang ketika sudah melakukan sholat, ya, kemudian zakat, disebut langsung dia disebut sebagai ahli ibadah. Bukan. Tapi ahli ibadah itu adalah orang yang ahli di dalam menjalankan semua perintah Allah dan ahli dalam menjauhi, terdepan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu ibadah badan, ya, berupa salat, ya, kemudian puasa, ya, zikir, ataupun ibadah hati berupa yang sedang kita bahas, kita singgung saat ini, ya, menghadirkan perasaan merasa diawasi Allah. Itu adalah ibadah sendiri. Ya, kalau perasaan itu hadir dalam hati kita, itu sendiri sudah menghasilkan pahala. Itu sebagai bentuk penyembahan hati kita kepada Allah. Karena menyembah Allah bukan hanya dengan tangan, dengan dahi, ketika kita letakkan di atas lantai kemudian merendahkan diri sujud kepada Allah. Ya, bukan hanya berupa ibadah itu dengan lutut kita tekuk untuk sujud dan rukuk kepada Allah. Bukan itu saja. Atau ibadah itu berupa kita laparkan lambung kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Bukan itu saja. Meskipun itulah ibadah-ibadah besar, tapi ibadah bukan itu saja. Ada ibadah hati. Ibadah hati, di antara ibadah hati yang paling besar pahalanya, yang mana itu menjadi pondasi dari segala ibadah, itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau sudah hadir perasaan seperti itu, sehingga sholatnya pun khusyuk, ya kan? Puasanya pun khidmat, ya. Baca Qur'annya pun penuh dengan perenungan. Banyak hikmah-hikmah yang dia dapatkan. Banyak pahala yang dapatkan. Mudah baginya untuk ikhlas. Jadi sumbernya itu merasa diawasi oleh Allah. Makanya para pemirsa radio muslim yang kami muliakan, orang yang paling tinggi tingkat iman dan agamanya itu adalah orang yang ihsan. Ya, siapakah mereka orang yang sampai pada derajat ihsan itu? Yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Nah, orang yang selalu hadir dalam dirinya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itu dia telah sampai pada derajat ihsan, derajat iman yang paling tinggi. Ya, derajat agama, kualitas agama yang paling tinggi adalah ketika sudah sampai seorang itu ketika beribadah kepada Allah sampai kepada kondisi jiwanya itu sampai pada kondisi dia merasa dilihat sama Allah atau sedang di hadapannya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ibadah. Ibadah itu luas. Jadi ibadah itu luas. Jangan kita bangga udah sholat ini, puasa, kemudian kita sudah, wah insya Allah nih, ahli zuhud, ahli ibadah. Belum. Ya. Beliau menyinggung dalam kitabnya ini. Fakam min muta'abbidin ba'idun li'annahu mudayi'un lil asli. Betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia jauh dari Allah. karena dia menyia-nyiakan pondasi ibadah ini, yaitu apa? Imtithalul amri wajtinabun nahi, mentaati perintah Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, dia barangkali rajin sholat, rajin puasa, tapi ternyata dia bukan ahli ibadah. Dia menyembah kepada Allah, ya, tapi ternyata dia jauh dari Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena tidak memperhatikan, yaitu kaedah, ya, kaedah pokok di dalam ketaatan dalam ibadah, yaitu melakukan ketaatan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadimunil qawaidi bi mukhalafatil amri. Dia malah justru ya menghancurkan kaedah ini dengan menyelisihi perintah-perintahnya. Wartika bin nahyi, dan melanggar larangannya. Bisa jadi dia beribadah dengan zahir, dengan badannya, ya. Dia salat, dia rajin salat jamaah, dia mungkin barangkali rajin salat sunnah. Tapi hatinya tidak diibadahkan. Dalam hatinya barangkali ada kesombongan, dalam hatinya ada riya, dalam hatinya ada sum'ah, ingin dipuji, ya. Dalam hatinya ada ujub, ya, merasa bangga dengan amalan yang dilakukan atau bangga dengan dirinya sendiri, merendahkan orang lain, ya. Dalam hatinya kurangnya sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ya. Sehingga nilai-nilai keikhlasan itu runtuh, ya, dari ibadah yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa makna, apa manfaat daripada ibadah itu kalau ya hati kita pun tidak diibadahkan sama Allah. Makanya Imam Ibnu Jauzi mengatakan ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, bukan itu saja, tapi ibadah itu adalah komprehensif, ibadah itu adalah luas, ibadah itu menjalankan semua perintah Allah, baik berkaitan dengan ibadah badan, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah harta, dan menjauhi segala larangan Allah, baik segala larangan yang berkaitan dengan badan, dengan hati, dengan harta, dan yang lainnya semuanya. Makanya kita masuk Islam itu udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan keseluruhan lahir dan batin. Bukan hanya lahirnya saja yang Islam, ya, hanya kostumnya saja Islam, kostumnya saja yang hijrah, tapi hatinya tidak ikut hijrah, gitu. Ya, jadi nyunnah itu bukan hanya pakaian saja, hati kita juga harus sunnah. Kalau kita ingin menjadi salafi yang sejati, ya, ingin menjadi orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sejati, maka marilah kita ikuti ajaran Rasulullah dengan badan kita dan juga dengan nurani kita, dengan hati kita. Hati kita juga dipersembahkan untuk Allah, sebagaimana Allah Rasulullah dan para sahabatnya menggunakan hatinya untuk menyembah Allah. Melalui ibadah-ibadah yang Allah telah tetapkan untuk hati, seperti cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, itu ibadah-ibadah hati. Yang sebenarnya ibadah hati itu adalah pondasi daripada semua ibadah, ya. Makanya ibadah yang besar nilainya itu bisa nggak ada nilai, ibadah yang besar itu bisa nggak bernilai apa-apa di hari kiamat, disebabkan karena nggak ada ibadah hati di dalam pelakunya, ya, dalam diri pelakunya. Atau ibadah yang sepele itu bisa menjadi besar di hadapan Allah karena adanya ibadah hati, dia sertakan hatinya juga untuk beribadah. Ya. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, "Rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil, tidak bernilai disebabkan karena niat. "Wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah, tu'azzimuhu niyyah." Dan betapa banyak amalan yang kecil, sepele itu menjadi besar, berharga disebabkan karena niat. Ya, tidakkah kita pernah mendengar cerita tentang seorang pelacur dari Bani Israel? Ya, yang melihat seekor anjing yang kehausan, sampai anjing itu saking hausnya dia menjilat-jilati pasir. Ya, lalu kum idroat hu bagiyun min bagoya bani Israel, fana zaat muqoha. ya, fanazalat, fanazaat muqaha. Lalu melihat anjing yang seperti itu kelaparan dan kehausannya, si wanita pelacur ini turun ke sumur. Kemudian menyopot sepatunya, ya, fasaqathu, sepatunya untuk ngambil air. Lalu kemudian naik dengan kondisi sepatunya digigit, ya, naik. Lalu kemudian dia kasih minum si anjing. Maka faghafarallahu laha bihi, disebabkan amalan yang sepele itu, mengasih minum hewan yang dipandang rendah, bahkan menjadi celaan dimanapun, ya, enggak di Indonesia, enggak di Eropa, enggak di Amerika, enggak di mana-mana, anjing itu selalu dikambing hitamkan, ya, di anjing hitamkan, ya, selalu menjadi celaan. Binatang yang kita anggap najis, ya, binatang yang dagingnya itu haram, tapi masya Allah, ya, dia dengan memberikan minum anjing dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan, ghafarallahu laha bihi, Allah ampuni semua dosa-dosanya, semua dosa jinnya diampuni Allah, sehingga wanita ini masuk surga. Hanya disebabkan satu amalan sepele, tapi dikerjakan dengan keikhlasan yang luar biasa. Itu kekuatannya, saking kuatnya ikhlas yang dilakukan, sampai bisa membakar dosa-dosa besar. Ya, enggak main-main, dosa zina, ya. Dan orang ini bukan, wanita ini bukan hanya berzina sekali, tapi dia baghaya min baghiyun, ya. Dia ini pelacur, ya. Pelacur itu memang pekerjaannya adalah prostitusi setiap hari, ya. Itu bisa terhapuskan bukan karena keikhlasannya. Nah, ini pentingnya menghadirkan amalan hati, ya, dalam penyembahan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau kita mengikuti sunnah, ya, mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat, ya, ikuti, mari kita berupaya mengikuti lahir dan batin secara utuh. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam itu secara utuh, totalitas. Lahir dan batin kita persembahkan untuk Allah. Ketika fisik kita sholatkan, fisik ini kita persembahkan dengan sholat kita, dengan zakat kita, dengan puasa kita, maka hati juga mari kita pergerakkan hati ini untuk juga menyembah Allah dengan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan, yaitu ibadah-ibadah amalan hati. Wa innamal muhaqqiqu min man amsaka dha'abata mizanil muhasabati lin nafsi. Ahli hakikat itu adalah orang yang selalu menimbang dirinya dengan seksama. Fa'adda ma'alaihi, sehingga dia bisa menjalankan apa yang diwajibkan. Wajtanaba ma nuhiya anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang. Apa yang dilarang. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tema pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita simak bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi yang penuh dengan kekurangan, yang juga sebenarnya manusia yang paling butuh terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir ini. Kemudian juga untuk para pendengar yang kami banggakan dan muliakan. Semoga Allah SWT tambahkan kepada kita iman dan juga takwa, dan semoga Allah SWT hadirkan dalam hati kita perasaan, ya, keyakinan bahwasanya kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.